Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد الحمد لله para jemaah sekalian Allah pertemukan kita di tempat yang mulia masjid dalam forum yang mulia forum al-ilm semoga tempat kita ini menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surga. Imam Nawawi mengatakan, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan taman surga. Beliau mengatakan, memang tempat itu akan dipindah oleh Allah ke surga, dan menjadi taman surga nantinya bagi mereka yang ada di sana. Dan pula maknanya kata beliau menunjukkan pahala yang begitu besar. Masjid dan itu adalah majlis ilmu. Double keutamaannya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Para jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada bahasan tema kita, ada yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar berkaitan dengan bahasan tentang Ramadan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ramadan dan ilmu. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengawali kitabnya Madarijus Salikin dalam mukaddimahnya beliau mengungkapkan satu kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan kamalul insani bil ilmi wal amal. Kesempurnaan manusia itu dengan ilmu dan amalan. Kesempurnaan manusia dengan ilmu dan amal. Apa maknanya? Maknanya adalah ilmu ini membimbing kepada kebaikan. Ilmu mengarahkan kepada kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang, menjadikan semuanya jadi jelas di hadapan mata dia. Dengan ilmu, dia bisa mengetahui jalan mana yang terbaik untuk dia lalui dan mana yang tidak boleh dia lalui. Dengan ilmu, dia bisa tahu mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang maslahat dan mana yang madharat. Makanya ilmu ini adalah cahaya. Pada akhirnya, seseorang yang berjalan dengan ilmu ini, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat dan akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang berlimpah. Tapi kebaikan itu akan tumbuh berkembang terus. Semakin dia melaluinya, kebaikannya itu semakin banyak. Ibarat bola salju, ketika ia dilempar, diturunkan, maka bola itu akan semakin membesar. Semakin dia berjalan, semakin membesar. Semakin digelindingin, semakin membesar, semakin membesar. Itulah yang namanya keberkahan. Barakah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Artinya, semakin kita masuk, semakin membesar bolanya. Kebaikannya semakin banyak. Semakin masuk, semakin banyak. Semakin masuk, semakin banyak. Sampai kapan dan sampai seberapa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itulah namanya keberkahan. Inilah ilmu. Jadi, seberapa besar kebaikan yang dia peroleh, tergantung seberapa besar ilmu yang dia peroleh pula. Semakin dia bersemangat untuk belajar, maka semakin membesar pula kebaikan dan semakin besar pula cahaya yang menyinari dirinya. Inilah ilmu jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ini mengatakan di surat Syura ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri, yang sebelumnya kamu tak tahu. Mal kitabu walal iman, apa itu Alkitab, Al-Quran. Apa itu iman, kamu tak tahu. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan ia cahaya. Nahdi bihi man nasya, dengannya kami memberikan hidayah kepada yang kami kehendaki. Min ibadina, dari kalangan hamba-hambaku. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sungguh kamu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Di ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ruh. Ruh itu apa? Ruh itu makhluk yang Allah ciptakan kepada kita yang dengannya kita bisa hidup. Tanpa ruh kita mati. Nah, di sini Allah menyebut wahyu yang notabene itu adalah ilmu. Allah sebut wahyu di sini dengan nama ruh. Berarti dengan ilmu mempelajari wahyu ini, maka seseorang itu dikatakan dia hidup yang sebenarnya. Barulah dikatakan sebagai orang yang hidup dia. Baru dia hidup nih. Afaman kana maitan fa ahyainahu, dulu dia mati lalu kami yang menjadikan dia hidup. Waja'alna lahu nura, kami jadikan dia memiliki cahaya. Jadi wahyu yang pertama di sini disebut sebagai roh. Berarti seseorang yang memiliki ilmu, dia hidup yang sebetulnya. Lalu yang kedua, Allah sebut wahyu ini dengan cahaya nura. Cahaya. Lalu Allah mengatakan, nahdi bihin man nasya. Yang ketiga, dengannya kami memberikan hidayah. Berarti inilah yang disebut dengan nama hidayah, petunjuk itu. Min ibadina, dari kalangan hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Berarti yang keempat, ilmu inilah yang disebut dengan nama jalan yang lurus. Subhanallah. Berarti seseorang yang tidak mempelajari ini, maka dia akan berada dalam apa? Lawannya al-jahl. Jahl itu apa? Berarti jahl itu kematian. Dia hidup, tapi sebetulnya dia adalah mayat hidup. Karena kejahilannya. Berarti dia zulma, kegelapan. Dan subhanallah, di dalam ayat Al-Quran Allah sebut kegelapan itu dengan kata yang jamak, zulumat. Wa khalaq wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Wa ja'ala adh-dhulumat wan-nur. Allah menjadikan, menciptakan zulumat, kegelapan-kegelapan, tapi giliran menyebutkan cahaya, Allah sebutkan dengan kata tunggal, cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat. Disebutkan jamak lagi. Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Tapi menyebutkan cahaya cuma satu. Berarti ilmu itu tunggal. Tapi kejahilan itu banyak. Banyak variannya kejahilan. Mereka akan bergelimang dalam kejahilan-kejahilan. Dan semua itu adalah gelap. Gelap itu artinya apa? Gelap itu dia tidak tahu harus jalan kemana dia. Gelap itu artinya dia tidak bisa membedakan mana yang maslahat dan mana yang madarat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa, Allah kasih dia pembeda, mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Berarti orang yang jahil, dia tidak bisa membedakan mana susu, mana air tajin. Dia gak bisa bedain tuh. Dia tidak bisa membedakan mana madu, mana gula jawa. Dia gak akan bisa membedakan. Dia gak akan bisa membedain. Karena kejahilan dia sudah gelap dia. Berarti dapat hidayah yang keempat? Tidak. Berarti yang ketiga hidayah? Enggak. Enggak ada hidayah bagi dia. Jauh. Berarti yang ketiga, yang keempat, dia berjalan di jalan yang lurus? Tidak. Dia berjalan di atas hawa nafsu. Ini penting kita tanamkan sebagai kaidah. Kenapa? Karena banyak orang, saudara-saudara kita muslim, banyak dia hanya mengedepankan penampilan dan casing saja. Tetapi hakikat yang sebenarnya dia berada dalam kegelapan. Takutnya dia berada dalam kematian. Saya ambil contoh. Sebelum masuk pembahasan tentang Ramadan ya. Kita ambil contoh umpama fenomena masyarakat yang sangat bersemangat untuk haji dan umrah. Luar biasa. Jutaan yang berangkat haji dan umrah. Ketika mereka melakukannya, dan ketika mereka pulang dalam sebuah penerbangan yang jauh 10 jam, yang pasti akan melewati waktu sholat, di mana mereka harus melakukan sholat di atas pesawat, pasti itu. Apa yang terjadi dengan mereka yang selesai melakukan ibadah mulia di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang melakukan ibadah yang mulia? Apa yang terjadi ketika mereka melewati waktu sholat di atas pesawat? Mereka tidur dan meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal mereka bukan pulang dari tempat hiburan. Bukan pulang dari Hong Kong, Jepang, Amerika, tidak. Tapi mereka pulang dari Makkah dan Madinah. Tapi ketika di atas pesawat waktu sholat, mereka tidur. Dan mereka tidak sholat. Dan ini banyak. Itulah perbuatan yang tidak didasarkan atas ilmu. Mereka berada dalam zulmah, kegelapan. Ya, apa maknanya? Begitu pula ketika kita masuk di bulan puasa Ramadan. ustadz-ustadz yang banyak diminta ngisi di kajian-kajian di perkantoran, masjid-masjid kantor ketika Ramadan. Kalau minggu pertama Anda melihat nuansa Ramadan terlihat, tapi kalau Anda sudah masuk di minggu kedua, apalagi minggu ketiga di area perkantoran, di daerah-daerah perkantoran seperti daerah-daerah sini, Anda akan melihat itu seperti bukan bulan Ramadan. Seperti bukan bulan Ramadan. Kenapa? Ya, seperti bukan Ramadan sudah, semua normal. Seperti apa kalau siang Anda melihat warung-warung buka, food court pada buka, makanan semua buka, pembeli banyak, makan di sana terang-terangan, itulah di daerah area perkantoran. Anda mau bicara di mana? Gatot Subroto, Tamrin, Sudirman, Kuningan, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti bukan Ramadan. Kalau pulang ke rumah, bisa jadi dia berlagak seperti Robin Hood yang datang membawa uang untuk dibagi kepada fakir miskin. Datang sebagai pahlawan yang berbuat baik, padahal tadinya dia di sono maling dan nyolong. Ini hidup dipenuhi dengan zulmah, kegelapan. Ya. Jangan dianggap sepele masalah ini. Hilang pada dirinya itu cahaya. Tak ada cahaya pada dirinya. Gak ada roh di hidupnya. Dia gak punya roh, Pak. Dia gak ada cahaya dia. Akhirnya dia berjalan sesuai dengan apa? Tren yang ada. Oh, ini trennya begini. Ya, tren. Berjalan, tapi dia kosong jiwanya. Karena tak ada roh. Sebetulnya dia tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk pada dirinya. Tren-tren. Jangan, hidup ini ilmu. Ya, begitu juga kajian. Jangan dijadikan kajian sebagai tren-tren. Ngikut tren sana, kajian di hotel-hotel. Anda ngajak orang bayar. Jangan, Mas. Ilmu ini mulia. Jangan dirusak dengan ulah-ulah Anda. Ya. Jangan casing-casingan, Mas. Ya. Ini ilmu mulia. Jangan dirusak dengan ulah-ulah IO-IO artis. Ya, jangan, jangan, Mas. Ini ilmu, ini cahaya Allah. Ini roh dari Allah. Tempatkan yang mulia, Mas. Taruh berlian itu di tempat yang mulia. Jangan digeletakin itu berlian, Mas. Ya, jangan ditaruh tempat yang maksiat, jangan. Ya. Jangan dirusak. Ilmu ini mengarahkan kita menuju Allah. Lihatlah, ruhan min amrina. Allah sebut ilmu ini ruh. Allah sebut ilmu ini cahaya. Allah bilang ilmu ini hidayah. Allah sebut ilmu ini jalan yang lurus. Kemana? Ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh ilmu ini, jalan ini, maka Allah mudahkan bagi dia dengan ilmu ini jalan mudah menuju surga bagi Allah, bagi dia. Allah mudahkan bagi Anda, bagi Anda untuk masuk ke surga. Inilah ilmu. Ya. Jadi cahaya. Aplikasinya gimana? masalah iman jadi panduan kita untuk menjadi hamba yang beriman. Masalah sholat, panduan kita untuk sholat yang benar. Zakat, panduan kita untuk investasi tabungan di langit sana. Menghitung zakat dengan benar. Puasa Ramadan, panduan puasa yang benar. Yang penuh dengan roh dan cahaya. Bukan puasa ikut-ikutan. Yang dari tahun demi tahun tak ada perubahan apa-apa. Haji jadi panduan haji yang mabrur. Laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Inilah panduannya ilmu ini, Mas. Inilah roh, inilah cahaya. Kemudian ketika seseorang berada di atas ilmu ini, maka dia hidupnya akan selalu berada dalam kebaikan dan kemuliaan. Selalu, pasti, pasti. Pasti hidupnya dia dalam kebaikan dan kemuliaan. Muslim, muslimah yang berada di bawah cahaya ini, berada di roh ini, berada di jalan yang lurus, hidupnya selalu dalam kemuliaan dan kebaikan. Setiap jam, setiap hari, setiap waktunya dia, hari-harinya dia akan dipenuhi dengan manfaat-manfaat. Barokah, bola salju tadi akan menggelinding terus dalam kehidupan dia dengan ilmu ini. Walaupun terlihat di mata orang yang dia lakukan adalah sesuatu yang sederhana. Iktisadun fi sunnah khairun minal ikhtari fi bid'ah. Sederhana, kesederhanaan dalam menjalankan ilmu ini, itu lebih mulia daripada banyak, tapi salah. Ini akan berada dalam kemuliaan. Seperti perumpamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman, bersuci itu setengahnya iman. Coba bayangin, orang wudu itu separuhnya iman, bayangin. Berarti mencerminkan apa? Kebersihan pada dirinya, hatinya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bayangin, Mas. Zikir dengan membaca alhamdulillah. Sekali Rasulullah SAW tidak menyebutkan angka di sini. Zikir alhamdulillah, timbangan Anda di akhirat berat nanti. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin. Alhamdulillah sekali timbangannya berat. Kok bisa? Inilah ilmu. Subhanallah walhamdulillah ditambahi dengan subhanallah walhamdulillah, pahalanya selangit sebumi, memenuhi langit dan memenuhi bumi. Cobalah jemaah, dengan ilmu amalan yang kecil bisa menjadi pahala yang besar. Tapi kejahilan, amalan yang besar menjadi tak bernilai. Ya. Kejahilan, amalan besar gak bernilai, jemaah. Tapi ilmu, amalan yang kecil, nilainya luar biasa. Wassalatu nur, sholat Anda itu cahaya buat Anda di kubur, di dunia dan di kuburan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah dia ini wajah bercahaya. Kenapa? Rajin sujud dia. Tubuhnya bercahaya. Wasadaqatu burhan, sedekahnya dia itu bukti kalau dia itu beriman kepada Allah. Wasabru dia, sabarnya dia tidak mau maksiat, itu cahaya buat dia. wal Qur'an hujjah lak. Al-Qur'an bermanfaat buat dia. Bayangin jemaah, satu huruf itu 10 nilainya. Ya, satu huruf 10 nilainya. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad, itu berapa huruf sudah? Qul qaf lam Allah, udah hitung sendiri itu berapa? 1, 10. Allahu akbar. Saya enggak bisa ngaji, Ustaz. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun lahu ajran. Siapa yang terbata-bata enggak bisa ngaji, sulit, dapat 2 pahala double. Kurang apa jemaah? Inilah ilmu. Ya, dengan ilmu semua menjadi berlipat-lipat. Kullun nasi yaghdu, setiap orang pagi-pagi beraktivitas. Faba'i'un nafsah, mereka semua mengorbankan dirinya. Semuanya pagi-pagi beraktivitas mengorbankan dirinya. Famu'tiquha, ada yang dengan aktivitas ini tuh membebaskan dirinya dari azab neraka. Ada yang dengan aktivitasnya malah menenggelamkan dirinya dalam kebinasaan, kata Rasulullah SAW. Yang menentukan bahwa aktivitas dia itu menyelamatkan dia dari neraka apa? Ilmu. Ilmu ini Google Map-nya dia. Pak, kesini, kesini. Oh, itu jangan. Ini sini aja. Pengawalnya dia yang menuntun. Oh, jangan. Yang ini aja. Dikawal sama ilmunya, Mas. Sehingga dia menyelamatkan dirinya dari azab. Kalau dia jahil, ya sudah, Mas. Berantakan yang dia lakukan, yang mengendalikan dirinya adalah syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang menggerakkan dalam jiwanya dia yang disebut dengan nama waswasa. Siapa dia? Minal jinnati wan nas. Sudah berkumpul jin dan setan manusia yang menjadi pengemudi dirinya. Beradalah dia dalam kebinasaan. Walayyadu billah. Ya. Jadi inilah jemaah. Jadi ilmu menuntun manusia kepada keberkahan. Ketika berada di dalam ilmu, yang kedua, pasti dia hidup dalam kebaikan. Walaupun dia ditimpa musibah. Walaupun dia dikasih musibah. Dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Loh, kok bisa? Kalau orang yang jahil, wah gila dia, stres dia. Wah kesian dia, stres dia. Dia tuh dikasih musibah, dikasih musibah malah ngomong alhamdulillah. Waduh, stres dia, sian dia. Ini pandangan siapa? Orang jahil. Ya, dialog Allah dengan malaikat maut di riwayat Imam Tirmidzi. Qabattum walada abdi, kamu sudah cabut nyawa anak dari hamba itu. Iya ya Allah, sudah saya cabut. Qabattum samrata fuadi, yang kamu cabut anak yang paling lucu ya. Iya ya Allah, lucu anaknya, kata malaikat maut. Madza qala abdi, Allah kembali berfirman, apa yang diucapkan oleh ayahnya, ibunya ketika anaknya yang lucu, yang digendong, wafat. Waktu kamu cabut nyawanya, detik kamu cabut nyawanya, apa, ngomong apa itu bapaknya sama mamanya ini? Kan lucu banget nih anak. Malaikat mau jawab, karena malaikat mau masih di situ. Hamidaka wastarja. Detik di mana, menit di mana dia melihat anaknya wafat. Menit dia melihat anaknya wafat. Sang ayah dan mamanya bilang, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang gak punya ilmu bilang stres, dia bayinya mati stres. Ya Allah kesian, bantuin, bantuin, stres dia. Tapi Allah berfirman apa? Ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Ya. Bangunkan istana di surga buat ayah dan ibunya. Dan kasih nama istana itu dengan nama istana Alhamdu. Ini ilmu, Mas. Di saat musibah, dia berada dalam kebaikan. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kok bisa? Ya, inilah ilmu. Dia tahu. Wih, ini mulia. Ini kebaikan luar biasa. Inilah keseharian orang yang punya ilmu. Ya. Amalannya dia bisa jadi sedikit. Tapi ilmu yang menjadikan itu menjadi besar di mata Allah. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga. Maksudnya mondar-mandir itu menikmati sono, menikmati sini, menikmati sini. Kenapa? Lisa jaratin kota'aha ala dhuhri tarik. Dulu dia pernah motong ranting pohon yang menjorok ke jalanan. Dan itu mengganggu orang. Setiap hari Satpol PP motong ranting pohon. Jemaah. Setiap hari tukang bersih-bersih dia bersihin jalanan. Apakah artinya mereka dijamin surga? Karena dia membersihkan jalanan? Apa jawabannya? Tidak. Tidak. Perbuatan dia besar, tapi gak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan tanpa roh dan tanpa cahaya. Dia melakukannya karena ini. Dia melakukan karena ini. Tapi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini, dia motong ranting pohon karena ilmu, karena roh, karena cahaya, sehingga satu ranting bernilai surga bagi dia. Inilah ilmu yang mulia. Inilah ilmu jamaah. Jadi, yang ketiga, seorang muslim akhirnya membiasakan diri dengan itu. Hidupnya akan membiasakan diri, itulah style, model orang-orang yang beriman dalam kesehariannya. Dia akan berjalan di atas koridor ilmu dan jalan yang lurus. Inilah model dia sudah. Keseharian dia sudah seperti itu. Kata para ulama, al-ilmu yahrusuk wal-malu tahrusuh. Ilmu itu mengawal Anda. Tapi kalau harta, Anda yang capek menjaganya, Mas. Capek Anda menjaga. Kalau Anda kaya, Anda harus meng-hire banyak orang. Keuangan, ya. Auditor, akuntan, kasir. Anda harus meng-hire orang keuangan aja udah berapa model orang. Ya. Belum lagi yang marketingnya, belum lagi yang tenaga administrasinya, belum lagi yang ini, yang itu, yang ini. Capek Anda. Capek untuk mengawasi. Tapi ilmu, justru kita yang dibuat nyaman sama ilmu itu. Inilah seorang muslim dalam kesehariannya. Semua berjalan dengan roh, cahaya, hidayah, jalan yang lurus. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia sempurna. Fisiknya sempurna, hatinya sempurna, akalnya sempurna. sempurna semuanya. Fisik sempurna, hati sempurna, akal sempurna. Lalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah jelaskan, oh ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Lalu qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan dirinya. Artinya dia berilmu. Lalu meniti jalan menuju surga, dialah manusia yang suci dan bersih. Ini stylenya dia. Sholat, dia akan jaga sholat itu karena ilmunya. Yang wajib, yang sunnah, dia akan jaga. Yang wajib, dia akan kerjakan. Waqumu lillah qanitin, dia akan berdiri dengan tegak di dalam sholatnya. Yang sunnah, dia pun kerjakan. Qobliyah, ba'diyah, yang malam, dia akan kerjakan. Sadaqah menjadi bagian dari kehidupan dia. Karena dia pengen punya tabungan di langit, bukan tabungan di bumi. Puasa, dia menjadi bagian puasa. Dia puasa Senin, Kamis, karena dia tahu man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari saja bebas dari neraka. Satu hari saja puasa bebas dari neraka. Dia puasa mas, hari-hari biasa. Subhanallah. Jadi pemandangan yang indah kalau kita melihat orang-orang Islam yang seperti ini, mas. Ini stylenya dia ini. Menjelang asar, puluhan truk berdatangan. Ya. Kemarin hari apa? Senin. Puluhan truk berdatangan. Saya berdiri di depan pintu Masjid Nabawi. Ini kepo saya. Kepo memang. Ini truk apa? Pendingin, truk pendingin. Ngantri sepanjang jauh-jauh begitu. Apaan ini? Gak taunya Anda truk apa? Mengangkut makanan buka puasa Senin Kemis. Ya Allah. Dan di truknya sudah ada nomornya. Nomor ini, nomor sekian. Mungkin pintu-pintu. Allah, saya longo jauh banget ini truknya. Bukan Ramadan. Tapi ini Senin Kamis. Yang di dalam, saya gak puasa. Gak apa-apa buat Anda. Ya Allah. Luar biasa style gaya hidupnya. Dia tahu ini kemuliaan. Ini mulia, mas. Ini mulia. Begitulah jemaah. Inilah ilmu yang benar-benar menjadikan orang berada di situ mulia. Dan itulah akhirnya menjadi style gaya hidupnya dia. Kapan? Sehari-hari. Sehari-hari dia seperti itu. Coba bayangkan, lalu tiba-tiba si fulan yang setiap hari berlatih olahraga. Berlatih, dia rajin olahraga. Tiba-tiba hari ini diumumkan bahwa hari ini ada lomba. Berhadiah dengan hadiah yang luar biasa. Perasaan dia apa? Hah? Sangat senang sekali. Kenapa dia senang? Karena udah terbiasa olahraga. Ayo sekarang, saya mau ikut sekarang. Temennya, waduh, Ana mau ikut. Tapi Ana gak siap nih mas. Saya belum siap, jangan sekarang lombanya. Bulan depan aja, saya mau latihan dulu. Gak bisa pak, lombanya sekarang, gak bisa ditunda. Yaudah deh, saya ikut deh. Ada teman dulu lari-lari mas, gak pernah olahraga dia ini. Saya ingat dulu di Taman Proklamasi dulu, masih kuliah dulu tahun 90-an nih, lari. Yang satu biasa lari, yang satu ini gak pernah lari-lari mas. Diledek sama yang biasa lari. Ayo, gendut perut, gak pernah olahraga, lari. Lari dia. Nyampe depan muntah-muntah dia mas. Itulah yang terjadi kita mas. Kejahilan, kegelapan, disuruh lomba, muntah mas. Muntah, pasti muntah dia. Nggak akan kuat mas. Sedangkan yang satunya, wah dia malah senyum, ceria, bangga. Kenapa? Wah itu medali lomba hadiah buat saya itu. Kenapa? Panen dia. Inilah jemaah. Para ulama salaf mengatakan bulan Sya'ban itu bulan bercocok tanam. Sedangkan Ramadan itu panen. Makanya Rasulullah SAW kalau Sya'ban lebih banyak puasa. Sampai ada sebagian ulama, loh kenapa Rasulullah SAW kalau Sya'ban itu banyak puasa? Sebagian menganalisa, sebagian ulama menganalisa, kalau gak salah Imam Nawawi rahimahullah, menganalisa bahwa puasa ayyamul bid yang dilakukan setiap bulan 3 hari itu sama Rasulullah SAW tidak dilakukan, tapi dirapel di Sya'ban. Ya ini khusus Rasulullah SAW, boleh-boleh aja kan gitu kan. Sebagaimana beliau tidak melakukan sholat qobliyah zuhur, lalu dilakukan sama Rasulullah SAW di mana? Di ba'diyah asar. Sehingga sebagian para ulama fikih memandang bahwa ba'diyah asar itu boleh dilakukan. Tapi ini masalah perdebatan ikhtilaf fikih. Ya, artinya saya ingin menekankan bahwa begitu luar biasanya beliau di dalam melakukan apa? Ibadah. Sya'ban itu mulai nanem itu. Ketika masuk lombanya, Ramadannya, badan sudah apa? Sudah terbiasa untuk lomba, sehingga bukan lagi bahasanya menyiapkan diri, bukan. Tapi bahasanya ayo panen. Ini sudah gak nyambung dengan mindset kita aja mah. Ayo panen, mereka malah bangga. Kata Aisyah apa? Idza dakhala ashrul awakhir shadda mi'zarahu. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang. Ini kan perumpamaan. Coba kita ambil perumpamaan itu. Mengencangkan ikat pinggang. Berarti satu, apakah sudah punya ikat pinggang? Sudah punya belum? Punya. Mengencangkan kan? Berarti punya ikat pinggang? Punya. Yang kedua, apakah sudah dipakai ikat pinggangnya? Sudah. Ketiga, apakah ikat pinggangnya sudah dikencengin? Sudah. Yang keempat, disadar, dikencengin lagi. Kita ikat pinggang gak punya. Akhirnya kayak lomba lari, gak pernah lari, muntah. Mau saya tunjukin bentuk muntahnya, coba lihat nanti. Awal puasa semua perkantoran di Jakarta libur. Benar gak? Benar kan? Semua perkantoran di Jakarta libur. Ada yang hari kedua juga libur. Kenapa? Seluruh Indonesia pusing dan mual. Ya kan? Seluruh Indonesia pusing dan mual. Kenapa? Karena gak biasa lari. Sehingga muntah. Gak biasa puasa. Hari kedua, masih pusing. Ketiga, masih pusing. Hari keempat, mulai turun. Seminggu, sudah mulai. 15 hari berikutnya, hilang puasanya. Buyar lagi, muntah lagi dia. Terawih, wah masjid-masjid pasang tenda di belakang. Ya kan? Semuanya ini muntah semua. Tuh imamnya belagu tuh. Mentang-mentang tuh anak lulusan pondok, apal Quran, panjang-panjang bacanya. Eh Pak Ketua DKM, yang bener dong lo. Jangan pasang imam-imam yang belagu-belagu. Songong nih imam. Domelin sama bapak-bapak tua di masjid. Dimarahin tuh imam. Tapi kalau ada imam yang baca Qul huwallahu ahad, wah ini imam nih, wah ini keren. Ini keren imamnya. Muntah semuanya. Ya biasa. Zulma, gelap. Gak ada roh dalam jiwanya. Sedekah, buka puasa di masjid. Hari ini RT 01. Nanti komplek kan gitu kan ya. Hari kedua, kenapa? Gak saking gak adanya yang sedekah pak. Sampai dijadwal. Terpaksa dijadwal karena gak ada yang sedekah gak makanan. Satu RT ada berapa kakak? Itu pun yang ngasih cuman 3 ibu, 4 orang ibu. Yang lainnya kemana? Di mall. Kenapa? Itu bukan gue banget gitu loh. Bukan gue banget gitu loh suruh bagi-bagi makanan. Hidupnya gelap gulita. Hidupnya bahlul katanya mas. Yang makan, yang mau makan banyak, yang sedekah enggak ada. Coba tadi di Madinah tadi, Mas. Yang mau nerima enggak mau. Mas, saya enggak puasa, Pak. Enggak apa-apa makan. Ayo. Ini mindset apa ini? Makanannya bertrek-trek, Pak. Panjang. Udah kemas demikian rupa, dikasih packaging, ada plastiknya, tulisannya, idarat masjid, pengelola masjid Al-Haramain, ini. Bukan gorengan nih pak, isinya pak. Isinya duduk gorengan mas. Bukan kurma yang dimakan sama unta, Pak. Bukan. Mau beli kurma, bagi-bagi ke masjid. Yang dibeli kurma, dimakan unta. Yang sekerdus 10 kilo, isi lah harga cuma 90 ribu. Ini aja, kan buat bagi-bagi. Bakhil, ibnul bakhil, wabnul bakhil ini. Kenapa? Bukan gue gitu loh. Ini bukan gue. Jadi yang dibuat bagi-bagi kurma Mesir itu lah pak, yang gede memang, tapi gede bloon tuh kurma tuh, pak. Gede balul tuh kurma. Iya pak, gede 10 kilo cuman 90 ribu apa 80 ribu atau 100 ribu buat bagi-bagi. Saya pernah dapat 10 karton kurma. Kurma premium. Kurma premium yang satu karton isi 8 kilo yang sudah di packaging. Yang mengeluarkan cairan kayak madu gitu kan. Itu kan kurma mahal gitu kan. Saya bagi ke tetangga saya. Sama anak saya. Anak saya bilang, Bi, ibu itu, bapak itu kirim salam. Makasih banyak. Kata mereka, kurma bagus-bagus kok dibagi. La haula wa la quwwata illa billah. Mau ngomong apa itu? Saya bawa kurma Sukari Rutab yang premium. saya kasih ke masjid sebelah. Pak Ustaz, kurmanya enak, luar biasa. Kurma apa? Gak pernah makan dia. Yang makan kurma Bahlul ini yang dimakan sama dia. Astagfirullahaladzim. Ya, miskin. Bukan gue banget gitu loh ya. Ya. Tidak ya. Coba mereka. Di packaging rapi. Isinya apa? Kurmanya kurma bagus-bagus. Apalagi di dalamnya yogurt. Yogurt yang padat itu. Roti, Mas. Rotinya roti gandum. Wih, mahal, Mas. Gak kaleng-kaleng. Bukan lontong, nih. Coba, Mas. Ini berapa budgetnya? Ramadan? Bukan. Bukan Ramadan, Mas. Bukan. Saya mikir, Mas. Ini bukan Ramadan. Nah, kalau Ramadan gimana ini? Kalau Ramadan, aduh Mas, dari asar tuh Pakistan, apa IPB kita suka bilang ya, India, Pakistan, Bangladesh, disingkat IPB kata. Itu dari asar udah duduk di tempat tertentu Mas. Kenapa? Itu restoran-restoran nasional Saudi itu datang dengan truk-truknya Mas, membawa makanan-makanan yang disajikan di restonya dipindah ke depan masjid gratis. Ustaz mau albek, Ustaz albek di sebelah sono, Ustaz kelarat, tapi habis asar udah nongkrong lu Ustaz. Jangan, Allahu Akbar, bertruk-truk Pak. Allah, Mas. Kenapa? Itu stylenya dia. Karam, kedermawanan. Bicara masalah hukum puasa, gampang lah itu sebentaran kelar kok. Tapi ini loh, stylenya ini loh, Mas. Bukan sekedar casing. Ini loh ilmu. Ya, inilah Muslim. Ini loh kebiasaan dia. Ketika lomba itu datang, Ramadan tiba, atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, syahrun mubarak. Apa mubarak itu? Yang tadi hari pertama ya pahalanya gede, berarti hari kedua tambah menggelinding itu bolanya, tambah besar Mas. Siapa yang faham? Yang punya ilmu, Mas. Yang punya ilmu. Komandan penanggung jawab Al-Haramain, Jenderal Bintang 3 Arab Saudi, pensiun beliau, Hafizahullah, duduk sama saya ngobrol. Ustaz, itu di soft-soft pertama, itu orang-orang yang khatam Quran setiap hari. Yang benar, iya. Saya pengen tahu, itu nongkrongnya di situ, keblokannya istilah gitu, tasnya apa itu ditaruh di situ, Mas. Ya keluar cuma ke kamar mandi, mungkin makan sebentar, balik lagi di situ. Terus isinya ngapain duduk di situ? Ngaji toh. Setiap hari khatam. Jangan berarti. Oh, iya, nongkrong di sini terus nyoran. Salah satu dari mereka sakit, beliau cerita. Sakit. Kami keamanan tahu ini orang sakit. Kita samperin, kita bawa ke rumah sakit. Dikasih infus apa hari pertama, hari kedua hilang tuh orang. Kabur dari rumah sakit. Balik lagi ke situ. Keamanan bilang, kok balik ke rumah sakit? Waktu saya kebuang, sia-sia saya di rumah sakit. Saya kehilangan Al-Quran. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya kehilangan Al-Quran. Sakit lagi dia. Jatuh. Waktu ke kamar mandi, jatuh, kata dia. Kita bawa lagi ke rumah sakit. Sehari itu, habis itu balik lagi ke tempatnya. Sampai dia meninggal di tempatnya. Ya Allah, zalim kita ini. Ini hari-harinya mereka. Kita kemana? Kemana kita? Kita berselancar di media sosial. Ya, ada seorang bapak tua. Sepertinya beliau dari Sudan. Melihat kulitnya. Kemudian cara pakai surban. Orang Sudan cara pakai surbannya sendiri khas. Duduk di kursi beliau. Di sebelahnya tempat sendal. Ada orang kulit hitam juga. Nyari sendalnya itu lupa. Ya, kan tempatnya segini, semeja ini kan. Nyari sendalnya itu lupa dia. Apa di atas, di tengah, apa di bawah. Itu numpuk sendal banyak. Muter nyari. Terus ngomong bahasa Arab. Saya di sebelahnya. Win wada'atana alat. Kamu naruh sendal di mana? Wallahi nasit. Lupa ana. Senyum dia. Ngobrak, ngobrak, ngobrak. Kata huwa ketemu. Yabni, nak. Baca Quran. Nanti ingatanmu kuat. Saya lihat wajahnya. Ya am. Sahih, benar ngaji Quran bisa menguatkan ingatan. Naam ya ibni. Iya nak, benar nak. Allah, hari ini dapat pelajaran anak. Baca Quran nak. Ingatanmu kuat nanti nak. Bapak ini duduk sambil bawa Quran memang. Ya Allah, kemana kita selama ini? Kemana kita? Inilah Muslim. Dia faham dengan ilmu. Dengan itu dia faham. Jadi ketika Ramadan masuk, dia benar-benar apa? Panen jemaah. Panen dia. Dia mengharapkan puasanya. Karena memang dia udah itulah puasa setiap hari-hari itu puasa itu menjadi bagian bagi dia. Berbagi, buka, anak-anaknya dikerahkan semua, bayangin jemaah. Anak-anaknya yang kecil-kecil suruh bawa roti dibagi. Kalau sekarang roti semua dari pusat. Sekarang kalau teh baru tuh. Bawa dari rumah teh. Coba pahalanya istrinya yang bikinin teh. Anak-anak perempuannya yang bikinin teh. Di rumahnya ya kan. Bisa jadi itu istrinya berada di sofnya. Di sof perempuan. Anak kecil-kecilnya. Bapaknya yang nuangin. Kadang pembantunya diajak yang nuangin. Anak kecilnya keliling nuangin. Ngasih teh ke bapak-bapak. Ya silahkan. Ya. Habis ada lagi. Tahal ya sini. Dituang. Ya Allah. Dididik anaknya dengan kemuliaan. Kita kemana? Nyari lontong susah pak. Cari lontong susah. Jadi inilah, hidup itu adalah kebiasaan. Jadi jangan bicara, wah Ramadan, jangan jadi pasukan bodrek, kata orang. Apa itu? Pasukan euforia. Padahal dia gak punya roh, gak punya apa? Cahaya, hidayah jauh, hidupnya bukan di jalan yang lurus. Berangkat traweh perempuan-perempuan, pakai rok pendek. Ini yang salah siapa? Saya duduk nunggu istri saya di depan musola. Muncul perempuan pakai rok mini bawa mukena. Saya ngelihat istri saya lewat, tertuduh saya gitu. Tertuduh saya kan, pasti kan saya ngeliatin, tertuduh, pasti tertuduh itu. Padahal yang saya pikirin apa? Saya mikirin ini bawa mukena, berarti kan dia bisa jadi bawa mukena dari rumah atau minjem. Yang jelas kesimpulannya dia niat sholat, tapi kok roknya mini. Yang salah siapa? Padahal kan Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lu ini ya Allah, berarti kan sholatnya tidak didasarkan atas apa? Ilmu. Puasa, puasa banyak, tapi apa puasanya didasarkan atas ilmu? Apa puasa dengan rok mini? Puasa dengan kadzib, bohong. Puasa dengan ngomel. Puasa jadi burung kenari. Ngomel gak kelar-kelar di rumah. Puasa marah-marah. Ghibah. Kemungkaran maksiat masih dilakukan. Buka puasa di hotel. Buka puasa di restoran. Terus gak sholat maghrib. Ada. Iya. Bukan pengajian doang mau di hotel. Bukan. Puasa juga ada. Yo, buka puasa di restoran. Ya seneng kita makan enak. Tapi kakak sholat ini orang-orang ini. Gimana Anda puasa rukun Islam yang ke berapa? Empat, tapi yang nomor dua gak dikerjain. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama aja orang nyelengin tapi pantatnya bolong. Cobalah sadarkan diri kita dengan ini dulu. Memahami apa pembatal puasa. Gampang jemaah. Sebentaran. Siapa yang gak boleh puasa? Ah, sebentaran. Ini dulu, bangun dulu. Al-ilmu. Al-imanu ikhlasun. Ya Rasulullah. Disebutkan di hadis oleh Imam Al-Mundhiri di Targhib. Anjuran ikhlas. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma afdalul iman? Ya Rasulullah, iman apa yang paling mulia? Al-ikhlas. Keikhlasan. Apa itu ikhlas? Iman. Apa itu iman? Ilmu. Nah ini lingkaran sudah. Ilmu itu iman. Ilmu itu ikhlas. Dan ilmu itu muter sudah ini. Inilah tiga rangkaian. Iman, ilmu, ikhlas. Satu rangkaian. Membangun itu menjadi sebuah kebiasaan. Makanya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum terbiasa. Sehingga ketika masuk momen-momen yang mulia seperti Ramadan, wah, dia penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Dia penuh dengan kebanggaan karena dia mau panen. Ya. Jadi inilah, makanya bangga Rasulullah SAW. Abu Hurairah bercerita, ketika Ramadan sudah dekat, Rasulullah SAW selalu bilang, atakum Ramadan, Ramadan datang lu, Ramadan datang lu, bangga, panen lu kalian, panen lu. Syahrun Mubarak, ingat ini Mubarak, setiap hari tambah hari pahalanya tambah. Tambah besar. Tuftahu fi abwabul jinan. Pintu-pintu surga kebuka. Pintu neraka ditutup. Ini panen loh mas, panen. Ya baghil khairi akbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan. Ayo, ini bagi-bagi sekarang. Waktunya untuk bagi-bagi. Akbil. Wahai baghi syari aksir. Wahai orang yang selama ini berbuat buruk. Tinggalkan. Kurangi, tinggalkan kalau perlu tinggalkan. Ini kesempatan untuk panen, ayo. Tapi lagi-lagi, sekali lagi, yang mampu memahami ini adalah siapa? Ilmu. Nah, inilah jamaah yang harus kita tanamkan. Sadarkan diri kita akan keagungan ini. Jadi apa kesimpulan sederhananya? Iman, tanamkan. Dan iman itu tertanam ilmu. Ini Ramadan mulia. Makanya selalu banyak semua ustaz menyampaikan, ini kemuliaannya besar lo, ini kemuliaan besar lo, ini dia. Lahirkan dari situ keyakinan agar kita berjalan di atas cahaya dan roh, sehingga hidayah selalu menyapa diri kita semuanya. Kemudian kaki ini dengan kuat melangkah menuju jalan yang lurus. Jam berapa itu? Sebelum selesai, saya akan sedikit menyampaikan fikihnya. Nanti bilang, fikihnya itu gampang, Pak. Ya, fikih itu 1 + 1 = 2, selesai deh. Simple. Ya, kecuali Anda mau masuk-masuk ke dalam, mau mempelajari mazhab-mazhab ulama, nah itu mules itu. Bukan ranah Anda itu. Bukan ranah Anda. Ya kan? Jadi intinya, Rasulullah SAW sudah membuat garisnya, ilmunya sudah ditetapkan. Ya, Ramadan akan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dari sisi apa? Penentuan awalnya sudah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain, oke. Tapi khusus bulan Ramadan, penentuan awalnya harus ada kaedahnya. Anda harus melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Bulan harus melihat hilal awal bulan dengan matamu. Usumu li ru'yah. Rasulullah bilang ru'yah, ru'yah. Lihat, lihat pakai mata. Boleh pakai alat pembesar, boleh. Sebagian ulama fikih mengatakan tidak boleh, termasuk Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berfatwa tidak boleh pakai alat. Pakai mata. Langsung. Sebagian ulama yang lain, seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan boleh. Itu kan alat cuman bantu aja kok. Ya. Yang jelas melihat pakai mata. Siapa yang lihat 2 orang minimal? 1 gak diterima. Siapa 2 orang ini? Orang yang taat. Bukan melihat bulannya. Itu gak ada bulan. Rokokan jamaah. Oh, disudut aja tuh mukanya itu. Berarti kan dia bukan orang yang adil. Adil itu apa? Adil itu baik, bertakwa, beriman. Yang ngelihat orang yang beriman, bertakwa, bukan pelaku maksiat, bukan perokok. Ya, perokok kan ada area khusus tuh, area smoking area. Ngumpul lo situ sama orang-orang yang ngisep rokok sono, Mas. Jangan ngumpul sama orang-orang yang baik-baik. Mohon maaf bahasa saya ya. Mohon maaf ya. Ya, adil itu baik, Mas, bertakwa. Anggap menurut Anda makruh. Makruh itu kan dilarang, sama aja. Jadi yang ngelihat 2 orang, bertakwa, beriman, orang saleh. 1, gak boleh. Jadi ada aturan. Berarti pakai hisab boleh, gak boleh. Karena hisab itu tidak melihat. Hisab itu hitungan matematika. Rumusannya akan beda-beda. Matlak itu berapa? Oh, Indonesia memandang matlaknya 2,5. Kemudian negara lain menganggap matlaknya berapa? 1,5. Ya kayak rumus matematika. Berbeda rumus, beda hasil. Ya kan beda matlak. Malaysia sama sini aja matlaknya berbeda kan? Dan terus pakai hitungan siapa? Lawang di sini sendiri matlaknya juga lain-lain. Perhitungan matlak orang yang di NU sama perhitungan matlak orang yang di Muhammadiyah juga beda juga. Terus panduannya pakai panduan siapa? Ya inilah yang terjadi akhirnya. Jadi melihat dengan sesuatu yang udah jelas, mahsus, yang real, yaitu mata. Terus kita gimana? Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, maka kita sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yaftirun nas. Puasalah bersama dengan semua orang. Berbukalah, maksudnya lebaranlah bersama dengan semua orang. Siapa yang menentukan kalau semua orang? Pemerintah. Sudah titik, gak usah nanya ya. Ustaz, nanti puasanya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Deh, benar kan? Ya, kapan lebarannya? 1 Syawal. Deh. Deh, titik, Mas. Selesai. Ya kan? Terus, awalnya gimana? Tungguin Menteri Agamanya. Imam Al-Muzani mengatakan, wal jihadu ma'a kulli barrin wa fajirin wal hajju. Jihad itu berlaku bersama dengan seorang pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim. Begitu juga haji. Lakukan haji bersama dengan pemimpin yang baik maupun pemimpin yang tidak, kata Imam Al-Muzani. Gak boleh Anda berangkat haji sendiri, pakai haji apa? Pakai haji visa mukim orang Arab. Gak boleh, Pak. Jangan terjebak oleh marketing. Begitu juga puasa. Sama. Berpuasalah bersama dengan para pemimpin kita. Siapapun pemimpinnya. Siapapun menterinya. Yang jelas, beliau mengumumkan, ya sudah, kita puasa semua senegeri. Untuk apa? Menjaga wahdatul muslimin. Menjaga apa? Persatuan umat Islam dalam ini. Ini ditekankan oleh para ulama. Ini satu. Kemudian yang berikutnya, saya akan komentari sedikit tentang siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Bukan siapa yang puasa, gampang gitu. Yang gak boleh aja, berarti kan sisanya harus puasa, kan gitu kan? Nah, siapa yang boleh meninggalkan puasa? Satu, pertama, silakan dicatat. Dia yang tidak mampu karena lemah dan sakit. Ya, dia yang lemah dan sakit. Ya, ini kalau lemah, biasanya faktornya apa? Faktor U. Lemah itu usia. Umur. Kalau sakit, gak harus umur. Bisa juga muda, bisa juga sudah tua. Kalau lemah, pasti faktor umur. Ya. Jadi dia yang lemah, dia yang sakit. Di sini para ulama membagi jadi dua. Lemah permanen, lemah ini bisa usia tadi, bisa sakit ya. Lemah permanen dan lemah yang tidak permanen. Lemah permanen seperti mereka yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Jadi kalau usia ya mesti permanen, Mas. Tapi kalau sakit ya bisa permanen, yaitu sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sudah, menurut dokter gak bisa sembuh ini. Sakit apa? Panu, kurap, kadas, begitu ya, gak bisa sembuh. Bukan. Maksudnya sakit berat. Ya, yang tidak diharapkan apa? Sembuh. Dan itu pasti akan berbahaya kalau dia berpuasa. Bahaya dari sisi mana? Dua sisi. Sisi fisik dan sisi penyakit. Bisa jadi penyakitnya gak ngaruh, tapi fisiknya yang berpengaruh. Kalau fisiknya turun, habis dia. Kena penyakitnya. Dan itu gak akan sembuh dia. Maka orang yang seperti ini gak boleh puasa. Haram berpuasa. Kaidahnya begitu. Terus bagaimana? Maka wajib baginya memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Jangan nanya lu ya, dengerin. Jangan nanya, dengerin. Ngasih makan setiap hari satu orang miskin. Ngerti satu orang miskin? Ya, satu orang miskin, jangan nanya. Nanti nanya lagi, itu buka puasa apa sahur, Ustaz? Oh, tak cemplungin Kali Ciliwung lu ente ya. Pasti itu nanya. Kan dibilang, ngasih makan satu orang miskin setiap hari. Jelas? Jangan jadi turunan Bani Israel lo ya. Disuruh nyembelih sapi, nanya sapi apa? Ayo sapi. Itu mohon maaf Pak, setiap pengajian pasti Pak. Ustaz maaf, itu buka puasa apa sahur? Udah dibilang satu, nanya. Ya ini ujiannya Ustaz, ini sabar, sabar. Jadi wajib bagi dia memberi makan satu orang miskin. Satu orang miskin. Nanti nanya lagi dia. Ustaz, itu satu keluarga, satu apa? La haula wala quwata illa billah. Enggak, ana enggak ngomong ibu-ibu loh, ya ente loh yang ngomong. Loh. Nanti ana disalahin kok ibu-ibu melulu. Dia loh pembawa acaranya loh, host loh yang bilang ibu-ibu. Ana enggak ngomong loh, Bu ya. Jadi satu orang miskin. Oke. Okay? Setiap hari jadi satu. Kemudian, bisa memberikan makanan siap saji atau sembako yang komplit. Siap saji, tinggal makan. Boleh gak Ustadz, kalau berbentuk mentah? Boleh. Berarti kalau berbentuk mentah apa isinya? Beras, daging, minyak, terus dimakan pakai minyak apa? Berasnya doang. Beras, terus apa? Daging. Telur, tempe, sayur, ribet dong. Ya makanya gak usah kok sembako. Iya kan? Kalau mau sembako, saat masak repot, saya kasih beras aja. Emang dia makan beras doang? Gak sih usah tak kasih minyak. Emang berasnya dicemplungin minyak? Terus lauknya mana? Kan gitu kan? Ya kasih lauknya, berarti daging, telurnya, tempenya, sayurnya, bumbunya. Tarik lebih ribet lagi. Ya makanya dikasih yang enak, kasih minta amplak lo. Dikasih apa? Yang mateng lebih simpel. Berapa ukurannya? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i satu mud. Berapa satu mud? Bro, singo sendiri. Repot amat. Satu mud segini. Satu bungkus bisa lebih. Kira-kira ya sekiluan. Ada yang bilang 800 liter. 800. Ya 800 apa? 800 liter. 800 apa? Gram. 800 liter. Banyak orang. Buat kondangan itu ya. 800. Ada yang bilang 700. 800 liter. Sekilo gitulah antara itu. Nanti anda cari sendiri browsing. Satu mut. Berarti kalau dibikin bungkus, berarti satu orang itu bisa jadi tiga bungkus kira-kira. Ya, kira-kira tiga bungkus. Ada pendapat sih dari pandangan, kalau yang kontemporer, pandangannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullah Ta'ala, beliau faqih, ahli fiqih. Beliau mengatakan, yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Beliau bilang begitu. Tapi para ulama fiqih dulu bilang, ngomong satu mut. Ya, ya kalau satu mut mungkin porsinya, kalau beli satu porsinya orang Arab. Kalau porsi orang Arab di resto kan buat makan berapa orang? Dua orang ngap-ngapan. Ya, dua orang ngap-ngapan anda makannya. Jadi satu mut itu orang. Berarti kalau anda kasih itu satu keluarga, satu bapak ini kemungkinan dimakan sama siapa? Sama istri, sama anak-anaknya. Menurut saya, bagi saya pribadi ini lebih berkah. Kalau anda ngasih dengan model seperti ini, boleh. Kalau ngasih sebungkus, enggak apa-apa. Karena ada yang berpandangan seperti itu sesuai dengan kondisi apa masyarakat. Kondisi masyarakat kita sebungkus cukup, ya sudah segitu, enggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, lebih berkah yang mana? Yang satu mut, karena dia bisa makan sama siapa? Sama istrinya, sama anaknya, dia lebih berkah. Ya. Jadi hitungan segitu. Ya. Lengkap lo ya, sama lauk-lauknya. Ya, anda bisa masak sendiri, bisa beli, terserah. Bisa setiap hari, dan boleh pula dirapel. Ya, boleh. Kelemahan yang tidak permanen, seperti sakit sesaat. di hari itu aja dia sakit, maka dia menggantinya di hari yang lain. Mana yang lebih baik bagi orang yang sakit? Dia puasa atau tidak? Yang tidak permanen tadi. Jawaban yang sederhana disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ini sederhana beliau jawab. Yang terbaik baginya, yang termudah bagi dia. Yang gampang apa? Ini jawaban fikih yang paling enak, bukan hawa nafsu ya. Yang paling enak apa? Maksudnya apa? Kalau Anda puasa, ngaruh enggak sama sakitmu? Enggak sih. Biasa sih. Mules, sakit gigi, geliyeng, terus apa lagi? Asam lambung, asam kantong, nah lain ini. Asam dompet, lain lagi ini ceritanya. Ya kalau ini enggak biasa, ya udah puasa lah. Ya. Tapi kalau saya puasa, tambah lemes badan saya. Tambah lemas, malamnya ngedrop. Ya berarti jangan puasa. Simpel kan? Tapi semua ini kembali kepada ilmu. Tapi kalau orang gak ada ilmu, dia akan milih, gak puasa gue dong. Kayak santri di pondok dulu. Ada anak kecil, SD. Sholat di sebelah saya. Kenapa kamu gak sholat? Iya Ustaz, lagi sakit. Kenapa sholat duduk? Saya bilang, lagi sakit Ustaz. Oh gitu. Tadi Ustaz bilang di kelas, katanya kalau sakit boleh sholat duduk. Oh iya. Emang sakit apa? Tadi habis main bola, jempolku sakit Ustaz. Ya kayak gini kan banyak kan. Gak puasa hanya alasan apa? Sakit perut lah, inilah. Hanya sepele-sepele kan. Harus gini nih, harusnya apa? Dikumpulin, cemplungin kali Ciliwung bareng-bareng nih orang. Baik, yang kedua, musafir. Ya, para ulama sepakat bahwa musafir dibolehkan bagi dia tidak berpuasa berdasarkan dalil Quran. Faman kana minkum maridon aw ala safar. Boleh, silakan. Mana yang lebih baik bagi dia, puasa atau tidak? Mazhab mengatakan, mazhab Hambali mengatakan lebih baik tidak berpuasa. Lebih afdal Anda enggak puasa. Kenapa? Karena itu keringanan, bonus dari Allah. Allah suka bonusnya itu dikerjain. Jadi lebih baik enggak puasa kamu kalau safar. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang dipakai banyak di negeri ini mengatakan lebih baik puasa karena hukum aslinya puasa. Dan juga kemuliaan bulan untuk mendapatkan kemuliaan. Mana yang lebih baik? Syekh Utsaimin menjawab, jika puasa dan tidak puasa berkedudukan sama, maka lebih baik puasa. Anda pulang mudik. Kemana? Medan umpama 2 jam. Sulawesi 2 jam. Ya, kita cari yang jauh nih. Yang 2 jam ke atas. Dari rumah naik taksi. Duduk manis. Kecuali supirnya separuh gendeng. Anda mual. Gitu kan? Kalau supirnya normal, Anda duduk manis. Nyampe di bandara, adem duduk. Di pesawat, duduk. Nyampe, naik taksi lagi. Mungkin dijemput. Kalau gak puasa, sayang Ustaz. Biasa aja, gak ada capek-capeknya. Umpamanya kan? Maka lebih baik apa? Puasa. Kondisi kedua, jika puasa memberatkan dirinya, berat Ustaz saya puasa. Kenapa? Saya ke daerah Kupang, penerbangan dari Jakarta ke Bima, dari Bima naik ATR, dari ATR saya naik bus Ustaz, dari naik bus lagi saya naik lagi mobil lagi, terus dari situ baru nyampe ke kampung Ustaz. Loh ini kenyata kan? Ya, capek Ustaz, capek sekali. Berat. Sangat berat, sangat berat. Haram bagi Anda berpuasa. Umpamanya. Ini kalau zaman dulu ini mungkin ya. Tapi kalau sekarang ada itu yang pulaunya, rumahnya di pulau-pulau itu. Yang ketiga, Jika tidak puasa lebih nyaman. Oh, saya nyetir saat pulang mudik pak mobil sendiri. Saya nyetir sendiri. Kalau saya enggak puasa, mungkin saya lebih nyaman kali. Fadal, tidak puasa lebih baik. Nah, itulah tiga kondisi. Dan semua ada dalilnya. Ya. Laisa minal bir asyamu fi safar. Bukanlah kebaikan puasa di saat dia bepergian. Kapan Rasulullah SAW mengucapkan itu? Ketika melihat seorang sahabat yang benar-benar kepayahan. Sampai dibopong oleh dua orang. Ini gak boleh kamu puasa. Sudah haram tingkatannya. Ya. Begitulah tingkatan-tingkatannya berdasarkan dalil-dalilnya yang panjang lah. Jadi kalau biasa-biasa dan ini pada umumnya kita pergian atau yang umrah Ramadan. Ya. Atau kemarin saya ditanya, Ustaz, saya mau perjalanan Ramadan. Pesawatnya itu jam 3. Jam 3, ya terus sore kan. Kalau saya naik pesawat, buka puasanya 7 jam lagi Ustaz. Waduh, ngejar matahari nih. Bisa jadi kan? Ngejar matahari itu. Berat. Berat bagi dia. Ya udah gak usah puasa, Mas. Bisa haram bagi Anda. Gak tahu itu ke negeri mana itu. Yang ketiga, perempuan yang hamil dan menyusui. Gak usah ngomong perempuan ya, cukup hamil menyusui gitu ya. Mubadir kata-kata gitu kan ya. Para ulama sepakat bahwa hamil dan menyusui jika puasa memberatkan dirinya atau membahayakan dirinya dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi kadang ada yang hamil menyusui gak ada masalah bagi dia. Ya air susunya lancar-lancar aja. Puasa hamil dia ya biasa aja kok. Ya biasa aja dia. Maka tetap dia wajib berpuasa. Tapi kalau dia puasa, asinya gak keluar malah. Mampet sudah. Kemudian kalau dia puasa, payah, kepayahan dia karena hamilnya itu. Maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, apa konsekuensinya? Ini masalahnya, ini bicara hukum loh ya. Ya. Maka ada tiga mazhab di sini. Mazhab pertama mengqadha, ini mazhab Hanafi Abu Hanifah. Mengqadha dan ini fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan fatwa komite fatwa Arab Saudi Lajnah Daimah. Cukup mengqadha saja. Yang kedua, ini mazhab Imam Syafi'i. Yaitu apa? Jika takut pada dirinya, dia takut pada ibunya, ini takut dirinya, dia mengqadha. Tapi kalau dia takut sama janinnya, sama bayinya, maka dia mengqadha dan ngasih makan. Double. Yang menentukan semua siapa? Kalau gitu, diri ana aja deh, yang takut deh. Milih. Enggak, yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah dokter ahli. Ya, nanya dokter kandungan yang ahli, objin. Bukan Anda. Saya melihat si janin ibu ya yang masih lemah. Saya sarankan ibu jangan puasa. Ya udah enggak boleh puasa. Berarti problemnya di mana? Janin. Saya melihat ibu lemah. Nanti berpengaruh sama janinnya, Bu. Berarti problemnya di ibu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dibedain itu. Kenapa saya detail? Karena Anda nanya ustadz-ustadz nanti beda-beda jawabannya ustadz-ustadz. Iya kan? Nah, yang ketiga, cukup ngasih makan. Enak ini ustadz. Cukup ngasih makan tanpa qadha. Dan ini pendapat sahabat Abdullah bin Abbas dan pendapatnya Abdullah bin Umar. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ustaz Yazid dulu rahimahullah memilih pendapat ini. Menguatkan bahasanya bukan memilih. Kenapa? Ibnu Abbas terang-terangan. bagi perempuan yang hamil dan menyusui cukup bagi dia ngasih makan tanpa qadha. Begitu pula Abdullah ibn Umar mengatakan kepada putrinya yang hamil disuruh untuk ngasih makan tanpa qadha. Ini perbedaan pandangan yang cukup apa? Kuat. Semuanya memiliki kekuatan. Ya. Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat kasih makan saja. Ya. Ya semua tali ulur itu mengatakan ya, tali ulur itu pasti akan apa? Ada. Ya. Syekh bin Baz mengatakan qadha, enggak usah ngasih makan. Ya, begitulah fikih ya, tali ulurnya kuat. Nah inilah para jemaah berkaitan dengan mereka. Adapun yang membatalkan puasa intinya adalah tiga. Yang pertama, sesuatu yang masuk ke pencernaan atau tenggorokan. Ya, sesuatu yang masuk ke tenggorokan atau apa? Pencernaan, cairan atau benda apapun. Lewat mulut, kalau makanan, kalau cairan lewat mulut maupun lewat yang lain. Selama itu bentuknya adalah apa? Makanan. Infus, suntikan, termasuk itu. Oke, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke mana? Tenggorokan sama masuk ke pencernaan. Jadi kalau obat tetes hidung, sebagian ulama mengatakan itu membatalkan karena obat tetes itu masuk ke tenggorokan sehingga kerap kali Anda ngerasain apa? Pahit. Ya kan? Anda ngerasa pahit karena masuk ke tenggorokan. Nah, maka al-afdal lebih baik kita memilih untuk tidak. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, ini membatalkan. Yang ketiga, keluar air mani. Ya, keluar air mani. Kalau keluar air mani itu kan mesti unsur sengaja. Ya, baik dengan menggauli istrinya, dipeluk atau dicium, kemudian atau onani, nah ini semua membatalkan puasanya. Nah, intinya itu sih. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, adapun kalau bicara tentang tarawih, ya, tarawih. Anda mau sholat tarawih yang 10, 11 rakaat atau 12 rakaat atau 23 rakaat, semuanya adalah sholat tarawih. Yang salah siapa? Yang salah enggak tarawih. Sudah gitu aja enggak usah panjang kali lebar deh. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW yang mana? Rasulullah SAW melakukan lebih seringnya yang 11 rakaat. Terkadang Rasulullah SAW melakukan yang 13 rakaat. Adapun 23 itu dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Yang dilakukan di Makkah dan di Madinah 23. Mereka 23 Pak yang di Makkah. Kalau 10 hari terakhir dibagi 2. 10 witirnya yang di belakangan. Ya, 10-nya yang witirnya ini terakhir. Ya, tapi kalau yang 10 hari terakhir, yang 10 terakhir itu menyelesaikan 1 juz 30 juz sendiri. Jadi satu rakaat itu bisa 25 menit. Karena dia satu salam itu bisa 25-an menit. Karena dia 10 hari harus selesai 30 juz. Jadi dengkul kita lumayan goyang kalau enggak biasa ya. Kenapa? Itu dari kita enggak biasa. Tapi yang buat motivasi kita apa? Sholatlah di samping dan di depan bapak tua-tua. Jangan sholat di samping anak-anak muda. Nanti apa? Goyang ketemu goyang, jatuh bareng. Iya kan? Ya rubuh bareng nanti. Terus sholat sama siapa? Sholatlah sama yang tua di depan. Siapa yang tua? Cari orang Arab. yang di depan Anda, itu kuat-kuat sholatnya, Pak. Jadi motivasi kita, anak yang lebih muda, masa kalah sama bapak tua ini? Kayak tadi ngaji Quran tadi, ya Allah, ini seperti ini. Itu jadi semangat kita, pede, udah berdiri tegak gitu ya. Coba bayangin satu salam bisa, ya kan, nungguin kakak ruku-ruku, Allahu Akbar. Taib barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin memberikan informasi Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan. Ada motor yang salah parkir, motor Vario dengan plat nomor B5190TON. Sekali lagi, motor dengan plat nomor B5190TON agar dipindahkan segera. Mau dijual? Mungkin. Mau disedekain dia. Salah maksudnya. Parkir ini. Oh, bagian mau disedekain. Dan juga menginformasikan kepada jamaah, bila ingin bertanya kepada Ustadz, mohon dicatat ya pertanyaannya. Baik, masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Apa ada tips untuk saya yang baru pertama kali menjalankan puasa di lingkungan mayoritas non-muslim? Dan apa saya berdosa jika saya berbohong di dalam di keluarga demi menjaga puasa saya? Barakallahu fiik. Setahu saya, semua agama itu ada puasa. Ya, semua agama itu puasa. Dulu saya sekolah SMA itu di program khusus Aliyah itu dulu kan, dan masih ingat di 80-an 90-an kan ada program Aliyah ya. Program khusus keagamaan. Di situ ada mata pelajaran perbandingan agama itu diajarkan di situ. Jadi seingat saya ya, setiap agama itu ada puasanya. Hindu itu ada, Buddha ada, orang Kristen juga ada itu puasanya. Jadi artinya maksud saya, tidak perlu Anda harus menyembunyikan puasa Anda. Karena bagi mereka itu hal yang sudah diketahui oleh semua. Ya. Jadi Anda puasa, puasa saja. Katakan bahwa bulan ini bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan, setiap muslim akan berpuasa, dan saya memulai puasa di tahun ini. Ya. Tunjukkan bahwa orang puasa itu adalah kemuliaan, kebaikan buat semua. Ya. Jadi bukan hal yang bakar berbenturan karena mereka mengenal itu. Kalau sholat, ya mereka tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau sedekah, ada mereka. Justru mereka itu paling semangat untuk apa? Untuk bersedekah. Ya, ada Chinese nemui saya, ngasih sembako rutin beras satu truk. Ustaz mau terima, Ustaz terima. Ada teman nyolek, Ustaz ini Kristen, tak colek lagi. Setan yang sedekah tak terima. Asal jangan nunjuk muka, gue lari nanti ada hilang. Tak gitu kan. Jadi hal yang wajar bagi mereka, Anda tidak perlu menyembunyikan sehingga Anda harus bergerak sulit terbatas. Ya, bilang aja, sebentar lagi mau Ramadan, muslim itu mau puasa, dan saya juga termasuk yang berpuasa di bulan ini. Ya. Terang-terangan, ngaji Quran, gak usah Anda sembunyi-sembunyikan, baca Quran di tengah-tengah mereka. Ya, Quran itu keindahan, kemuliaan. Berikutnya. Yang berikutnya Ustaz, kalau tidak boleh pakai hisab, bagaimana kalau pemerintahnya pakai hisab Ustaz? Apakah rakyatnya mengikuti juga? Ya, kalau gak boleh hisab tapi pemerintahnya pakai hisab, bagaimana? Para ulama mengatakan seperti Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini orang kedua dalam mazhab Syafi'i. Jika dia berbuat bid'ah, fahuwa bari'un, maka Anda terlepas dari itu. Maksudnya apa? lakukanlah, ikutilah pemerintah. Adapun kalau dia melakukan kesalahan, maka kesalahannya itu antara dia dengan Allah. Jadi tetap kita menunggu pengumuman dari siapa? Pemerintah. Oh, pemerintahnya pakai hisab. Oh, pemerintahnya menolak rukyah. Oh, pemerintahnya begini. Urusan dia. Tetapi kenapa kita gak melakukan sendiri? Karena ini permasalahan yang dibangun di atas prinsip, kata para ulama, ma ta'ummu bihil balwa. Ini permasalahan yang menyangkut orang banyak, sehingga harus mengikuti ketentuan waliul amr. Coba bayangkan kalau setiap kelompok boleh menentukan sendiri-sendiri. Seperti adzan. Coba setiap orang menentukan waktu adzan sendiri. Menurut saya ini kecepatan. Menurut saya ini terlambat. Menurut saya ini. Terus gimana dong? Hah? Ya rusuh, gak karu-karuan, mas. Ya, jadi ini permasalahan yang menyangkut hajat semua orang. Tidak menyangkut individu-individu. Adzan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, ini menyangkut hajat orang. Penetapan amil zakat, ini menyangkut hajat orang banyak. Ini harus ditentukan oleh siapa? Waliul Amr yang menentukan. Oh, ini bikin amil. Walah, mas, tak berantakan, mas. Ya. Jadi harus mengikuti pemerintahnya. Bagaimana pemerintahnya? Urusan dia sama Allah. Ada dalilnya sahabat? Ada. Di masa Utsman bin Affan, Utsman kan dikudeta. Iya tidak? Dikudeta oleh pemberontak. Ketika pemberontak itu berhasil menguasai Madinah, mengkudeta Madinah, dan yang pertama kali sama mereka diambil apanya? Masjid Nabawi. Mereka mengatakan hari ini, beberapa hari ini, kita sholat berjamaah, imamnya kudetor. Ayo, gimana? Imamnya pemberontak. Para sahabat sholat di belakang mereka. Tetap sholat, sudah. Jadi begitulah. Karena ini apa? Berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi selalu para ulama Ahlussunnah mengatakan sholat Jumat di belakang imam, baik imamnya orang yang bertakwa ataupun imamnya fasik, tetap anda sholat. Wa alaihi bid'atuhu, adapun bid'ahnya, kefasikannya, itu urusan dia sama Allah. Ya. Berikutnya, bagaimana bila kita saat bodoh dulu banyak sering meninggalkan puasa, Ustaz, sehingga Masya Allah. Lupa saat sekarang. Apakah? Ya, bagaimana kalau dulu kita punya utang, khususnya perempuan ya. Perempuan pasti punya utang. Pasti itu. Utang haid kan, pasti dia haid. Dulu-dulu gak dibayar-bayar. Bagaimana sekarang? Sekarang wajib dibayar, ibu. Berapa tahun dulu? Hitung. Berapa tahun sebelum dihitung di akhirat? Mau dihitung di akhirat apa ngitung sendiri? Milih mana? Kalau ngitung di akhirat, yang ngitung malaikat. Tinggal dijurakin di neraka. Ya, kalau ngitung sendiri, hitung sendiri. Kira-kira kapan? Berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Hitung 10 tahun. Kali berapa? Oh, saya haidnya 7 hari. Berarti 7 kali 10, berarti 70 utang kamu. Bayarnya gimana? Cicil dalam 1 tahun. 1 tahun 11 bulan. Berarti berapa hari itu? Bagi aja sendiri. Oh, berarti sebulan saya akan cicil sekian-sekian, nanti insya Allah dalam sekian bulan habis. Nggak harus tiap hari sampai 70 hari. Waduh. Ya, suamimu kawin lagi nanti, Bu. Ya kan? Nanti seneng duluan. Istri nanti di belakang loh. Anak nggak tahu jawab loh. Jadi, anda hitung. Tapi nggak tahu. Diperkirakan. diperkirakan itu bukan mengambil angka terendah, tapi diambil angka yang paling tinggi. Oh, saya mulai sadar, mulai hijrah, mulai Islam lagi, istilahnya gitu ya, masuk Islam lagi, kapan? Ya 4 tahun belakangan, 5 tahun belakangan. Berarti mundur ke belakang. Anda mulai haid umur berapa? Oh, dulu saya haid itu SMP, Ustaz, kelas 1 SMP. Oke, sekarang umurmu berapa? Umur Anda 35 sekarang. Berarti potong 5 tahun sejak Anda faham Islam. Berarti SMP umur berapa? 12 tahun. Berarti berapa itu? Hah? 30 kurangi 12. Berapa? 18. Haidnya berapa hari? 7 hari. Ya udah kaliin. Bayar cicil. Tak bayar beras, Ustaz, ya. Enak banget lo mele. Berarti uang belanjamu tak kasih beras mau kamu. Ya enggak bisa Anda mele. Dikodo, dibayar. Ya, hitung. Tapi kalau sholat, dulu saya enggak sholat, Ustaz. Bagaimana? Nah, di sini ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia punya kewajiban tetap mengkodok sholat sebanyak hari-hari yang dulu ditinggalkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, cukup dia bertaubat kepada Allah. Ya. Ini pendapat yang lebih dikuatkan. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa dikoto, ya karena pada aslinya orang yang tidak berpuasa harus diganti dan waktunya panjang luas untuk mengganti itu. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami disuruh mengkodok puasa dan tidak disuruh mengkodok salat, kata Aisyah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ini kita punya dua hadiah. Di laki-laki dan di perempuan. Ustaz bisa memberikan pertanyaan kepada jamaah untuk hadiah ini. Masya Allah. Siapa yang mau jawab? Tanya. Angkat tangan dulu. Itu angkat tangan. Itu yang angkat tangan. Iya, inti kan tadi angkat tangan. Iya, fadal. Yang perempuan, ada gak yang angkat tangan? Iya lah, angkat tangan dulu baru pertanyaannya. Ada, Ustaz. Oh, ada. Silakan yang pakai kimar rem ya. Kesini. Yang laki dulu. Tadi saya menyebutkan dari ayat Al-Quran dari surat Syura ada 4 tentang ilmu. Allah sebut ilmu itu dengan 4 sebutan. Ada 4 kriteria, ada 4 sifat. Apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ruh yang membuat kita hidup. Oke. Okay. Yang kedua, nur atau cahaya. Yang ketiga, hidayah. Terus yang keempat, jalan yang lurus. Baik, barakallahu fik. Allah ibarik fik. Yang ibu, tadi masalah perempuan hamil gimana, Bu? Hukumnya tentang perempuan hamil. Untuk perempuan hamil itu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah menurut Hanafiyah, yaitu mengkodok, kemudian... Enggak, jangan begitu cara jawab kalau fikih. Tak ajarin dulu. Kalau fikih itu jawabnya hukum dasarnya dulu apa? Nah, itu cara jawab kalau fikih. Jadi kalau apa perempuan yang hamil gimana kalau puasa? Nah, jawab dulu basicnya. Yeah. Ya, sebelum masuk ke dalam, basicnya dulu dijelaskan. Biar Anda punya pola berpikir hukum yang jelas. Kalau tiba-tiba orang ulama berbeda pendapat, orang yang dengerin itu melongok gitu. Dia akan bingung. Ya, tapi kasih basicnya dulu. Ya, untuk yang hamil atau menyusui itu ada dua bisa mengkodo dan membayar fidyah. Untuk yang pertama itu, yang mengkodo itu menurut Hanafiyah. Kemudian menurut Syafi'iyah itu, pertama itu cukup mengkodo apabila yang dikhawatirkannya itu dirinya sendiri. Kemudian jika khawatirnya itu diri sendiri, bisa mengkodo dan juga memberi fidyah. Ya, barakallahu fiik. Tapi enggak apa-apa sudah. Barakallahu fiik, kasih hadiahnya, masya Allah, bisa menjelaskan. Tapi hukum basicnya tadi apa? Intinya perempuan yang hamil dan menyusui dia tetap berpuasa. Kan gitu kan? Yang kedua, kalau dia merasa berat dengan puasa itu pada dirinya atau janinnya, maka saat itu boleh tidak berpuasa. Tiga, ketika dia tidak berpuasa, apakah dia wajib mengqadha atau bagaimana? Nah, itu penjelasannya. Nah, itu namanya menjelaskan hukum secara basic dulu. Runut. Sama orang, pas saya sakit, terus gimana sholat saya? Anda menjelaskan basic dulu, Mas. Sholat itu harus berdiri. Harus berdiri, Mas. Bisa berdiri? Bisa sih. Tapi gak bisa lama. Ya berarti kan bisa. Kalau duduk aja gimana? Gak boleh. Karena kamu bisa berdiri. Itu loh caranya. Jadi orang, oh gitu ya. Paham? Nah, itu jalan jawab masalah fikih itu, kasih hukum apa? Basic dulu. Baru setelah itu kasus. Nah, itu caranya. Kayak Ustaz Musyafa' kemarin kan, Hafidhullah, kalau menjelaskan kan gitu kan. Fikih itu dikasih basicnya dulu, dikasih kaedahnya dulu, baru inti dikasih kasus. Iya, benar gak? Runut, itu pola berfikir hukum. Oke, sampai di sini kayaknya. Barakallahu fikum, waktunya sudah habis untuk mobilisasi ya. Jazakumullahu khairan, ini yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.